Tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya ku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya